Sayang. Sayang bangun sayang. Sayang apaan? Ada kecoa. Apa? Ada kecoa. Hah? Ada kecoa masuk kamar. Awas kecoa ngesot kayak mobil bisa ngepot. Dia nyungsep di perabot ya semua jadi repot. Rumahnya ada di got terbang bikin cekot cekot. Serumah jadi repot gara-gara kecoa ngesot. Yeah. Malam-malam lagi enak tidur tidur sedikit ngiler sedikit kelindur. Tiba-tiba dengar suara keserisik pertama cuek lama-lama kok berisik masih males masih pengen molor. Lagian gua tidur cuma pakai kolor. Tiba-tiba ada yang sekelebat cepat dari lantai ke gua pindah tempat. Penasaran gua nyalain lampu daripada jantungan gua kaku. Tapi kok gak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul tanpa aba-aba kecoa ngesot gua lompat nangkring di jendela ngumpat ngumpat. Dia nungging lalu buka sayap jalan ke arah gue sambil ngerayap. Awas kecoa ngesot kayak mobil bisa ngepot. Dia nyungsep di perabot ya semua jadi repot. Rumahnya ada di got terbang bikin cekot cekot. Serumah jadi repot gara-gara kecoa ngesot ya. Mobil bisa ngepot. Dia nyungsep di perabot ya semua jadi repot. Rumahnya ada di got terbang bikin cekot cekot. Serumah jadi repot gara-gara kecoa ngesot. Mampus.